Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Atani Allahu wa iyyakum minan nar. Ayat talabah rahiman wa rahmatullahi jami'an wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita aturkan pujian sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatannya, zahiran wa batinan, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Qalibitullah makmumah. Wa min a'zami ni'matil batin, batinah, adalah keimanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, al-imanul Islam. Qalibitullah makmumah jan barakallah. Itu patut untuk kita semuanya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena betapa banyak manusia yang hidup di dunia ini, di alam raya ini, nah barakallah. Hanya orang-orang yang terpilih yang Allah jadikan mereka beriman kepadanya, berislam dengan baik. Khalifah tengah makmum jami'an al-barakallahu. Maka sadar di situ kalau ternyata al-barakallahu keimanan kita pada Allah adalah nikmat, sehingga wajib bagi kita semuanya untuk bersyukur dengan nikmat tersebut. Khalifah tengah makmum jami'an al-barakallahu. Pada kesempatan yang lalu kita telah mulai pembahasan tentang ilah. Khalifah tengah makmum, ayat yang menjelaskan masalah itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Wallatiina yu'luuna min nisaa'im tarabbusu arba'ati ashhurin fa in faa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azamut talaqa fa innallaha samii'un 'aliim. Juga dalam sebuah hadis Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagaimana disebutkan oleh mu'allif rahimahullahu taala, dan sudah kita bacakan pada pertemuan yang lalu sebagaimana dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisa'ihi wa harrama. Ya, wa ja'ala al-halal haraman wa ja'ala al-yamin kafaratan. Khalifah tengah makmum jami'an wa barakallahu fikum. Maka disebutkan rincian hukum ila pada hadis-hadis berikutnya. Nah, barakallahu fikum, disebutkan oleh ma'alif rahimahullah ta'ala. Khalifah tengah makmum wa sebagaimana yang sudah sebutkan terkait dengan ta'rif ila syar'an. Ya, khalif itu makmumah bahwasanya ta'rifnya adalah seorang bersumpah untuk meninggalkan istrinya, jima pada kubulnya, selama 4 bulan. Nah, barakallah. Ya, khalif itu makmumah, barakallah. Ya, selama 4 bulan. Kalau tidak 4 bulan, bukan namanya ila secara syar'i. Tapi khalif itu makmumah, ya, tapi di situ disebutkan amikhon sama Rasul SAW ala syahrat. Ala syahrat. Itu na'am barakallahu fikum, itu belum dinyatakan, belum disebut sebagai ilah na'am barakallahu. Tapi secara syar'an, tapi secara lughah na'am barakallahu sudah masuk. Kenapa? Di situ ada sumpah untuk meninggalkan istrinya, jima pada kuburnya. Khani fikmah makmum jami'an barakallahu fikum. Nah, di sini khani fikmah makmum mu'alif melanjutkan penyebutan riwayat terkait masalah ilah. kali ini beliau akan menyebutkan amarakallahu fikum riwayat dari Ibnu Umar mauquf ya dari beliau terkait dengan sikap para sahabat terkait dengan pihak-pihak yang melakukan ila ya yaitu amarakallahu fikum ketika ila itu telah mencapai 4 bulan apa yang harus dilakukan pertanyaannya apakah dengan tercapainya 4 bulan masa ila itu otomatis langsung cerai nawarakum atau tidak ya tergantung suaminya ini makanya kita makmum maka dalam asar atau yang riwayat yang mauquf dari Ibnu Umar tidak sampai suaminya menceraikannya ya walaupun lebih dari 4 bulan kalau suami belum menceraikannya maka tidak jatuh cerai ya kali itu nama kemujaan barakallah walaupun 5 bulan sampai 6 bulan sampai 7 bulan ya ya kali bersama terus bagaimana nama barakallah ya di sini ada dua perkara ya yang muncul ketika hal itu tidak ada tuntutan dari istri mas kapan jatah saya gitu ya barakallah kok aku enggak dikasih-kasih jatah misalnya hadir sama kamu. Enggak dituntut seperti itu amarakallahu fikum maka dia berlangsung terus nih, sampai lebih hatta lebih dari 4 bulan apa. Maka enggak jatuh cerai. Amarakallahu. Yeah. Baru ketika ada tuntutan dari istri, ya. Yeah, maka ya kan sama kamu, maka dia harus mengambil salah satu dari dua keputusan. Dia kembali, ya. Yeah, dan kembali ke normal hubungannya dengan istrinya atau menceraikannya dengan baik. Ya, ini. Terus kemudian yang kedua, kalau ternyata setelah adanya mutolabah dari istrinya, dia tetap terus pada ilaknya. Ya. Maka yuqaf. Ya, yuqaful muli. Ya, orang yang berilak itu langsung dihentikan, paksa. Dipaksa namanya. Ya, yeah. Maka hakim memaksa dia. Ayo, cari apa enggak? Ya, yeah. Cari apa enggak? Kalau enggak, balik. Ya, yeah. Kalau cerai, cerai. Kalau tetap enggak, maka yang menceraikannya adalah hakim. Talaqal hakim alaihi. Maka hakim yang menceraikannya atas nama si muli. Ya, yeah. Orang yang melakukan ilah tadi. Itu maknanya yuqafu alaihi. Yuqaful muli. Namaraqlahu. Nah, ini hadis yang akan kita bahas berkaitan dengan masalah itu. Tapi khonitunamakum sebelum kita ya, lanjutkan pembahasannya, kita baca terlebih dahulu hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Man hafadzal hadis falyaqra. Qala al-muallif rahimahullah wa an ibni Umar dan diriwayatkan dari Ibnu Umar mauqufan cara mauquf dari beliau dan ini nama kumo tidak hanya Ibnu Umar karena diriwayatkan dalam apa dalam asar berikutnya yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala dari Sulaiman bin Yasar ternyata beliau namaraqlahu tidak hanya mendapati Ibnu Umar saja banyaknya dari sahabat yang punya pendapat seperti pendapat Ibnu Umar. Yaitu namarakallahu fikum yaqifunal muli. Yaitu muli langsung dihentikan ketika sudah apa melebihi dari 4 bulan dan yang kedua ada tuntutan, ada namarakallahu fikum permintaan, ya tuntutanlah, tuntutan dari apa? Dari istri. Ya. Kejelasan sikapnya. Qala bi sunnah makum jami'an wa barakallahu. Qala kata Ibnu Umar yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma idza madat arba'ata asyhurin apabila telah melampaui ya 4 bulan waqafal muli, maka muli harus berhenti. Harus berhenti. Dan ini sekali lagi rahmatullah termasuk nama bimbingan syariat dan merupakan keindahan syariat, juga merupakan ya kebaikan syariat pada umat ini, terkhusus pada kaum wanita. Sebagaimana disebutkan oleh mu'alif rahmatullah dalam atarnya berikutnya, setelah amarakallahu fikum, setelah atar dari Sulaiman bin Yasar, mu'alif rahimahullah ta'ala menyebutkan atar dari apa? Dari Ibnu Abbas, yang menceritakan tentang bagaimana ilahnya orang-orang jahiliyah masa lalu. Mereka mengilah istrinya, ya, bahkan sampai setahun, dua tahun. Namun orang kota salah dia, maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmahnya, ya, membatasi, memberikan waktu untuk ilah 4 bulan. Namun orang 4 bulan. Jika setelah itu ada tuntutan dari suami, maka suami harus berhenti. Harus berhenti. Sini khotbah nama kumoh. Ibnu Umar secara mauquf mengatakan, idza madat arba'at asyhur, kalau sudah mencapai ila tersebut 4 bulan, waqafal muli, ya, sang muli yaitu orang yang melakukan ila kepada istrinya harus berhenti, hatta yutalliq, sampai dia menceraikan. Artinya khotbah nama kumoh, ya, setelah ada tuntutan dari istri namarakallahu fikum, entah dia mencerai atau nam rujuk atau nam kembali. Dan arif namakumullah wala yaqu ali talaq hatta yutalliq, hadza huwa, dan tidak jatuh talak atas atau namarakallahu pada dari apa, dari suami, ya, sekedar hanya berlalunya apa sampai 4 bulan itu tidak langsung jatuh tolak dari suami, enggak jatuh. Hatta yutolik, sampai suaminya namarakallahu fikum menceraikannya. Ya, jadi akan namakumullah, ya. Arba'atil asyur, ya. Berlalunya 4 bulan itu bukan menunjukkan jatuhnya apa, bukan secara otomatis na'amara'ala fikum cerai itu langsung jatuh dari suami yang mengilak, enggak. Ya, enggak. Ya, kali bersama kemujian barakallahu fikum. Nah, dinyatakan oleh Syekh, ya, Ibnu Utsaimin rahimahullah, innahu idza madat arba'ata asyhurin la yaqa'u talaq. Bahwasanya ketika 4 bulan telah berlalu, ya, maka enggak secara otomatis talak langsung jatuh. Ya. Ya khali bin makmum. Wa hadza li alla yuqal, ini supaya tidak dikatakan annau idza annau idzan qadat arba'ata syhurin waqa'at talaq. Ya. Khali bin makmum. Supaya tidak dikatakan, ya, bahwasanya semata-mata apa berlalu 4 bulan itu langsung jatuh cerai. Nah, barakallahu fiik. Bituni ayyar ji'a ila zauj, dengan tanpa kembali kepada suami. Nah, barakallahu fiik. Waswab annahu la tutallaq, kata Syekh Ibnu Taimin. Anola tutallaq hatta yutalliq. Yang benar bahwasanya istri itu enggak tercerai semata-mata dengan berlalunya 4 bulan hingga suami yang menceraikannya. Hatta law madha arba'ata asyhurin aw khamsata aw sittah. Ya, walaupun berlalu sampai 4 bulan atau bahkan 5 bulan atau bahkan 6 bulan, fa innahu la tutallaq hatta yutalliq, ya, maka ya semata-mata dengan apa habisnya atau berlalunya bulan-bulan tersebut, ya, maka tidak tertalak istri tersebut yang telah diilak sama suaminya sampai suaminya mencerai. Nah, li ayatin berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, lilladzina yu'luna min nisa'im tarabbusu arba'ati asyhurin fa'in fa'u. Jadi fa'in fa'u. Ya. Fa innallaha ghafurur rahim. Wa in azamu at-talaqa fa innallaha samii'un 'aliim. Ya. Dasar ayat. Kata beliau menuliskan fala tutallaqu bi mujarrati tamamil arba'atil ashur. Naam barakallahu. Fala tutallaqu bi mujarrati tamamil arba'ah ashur. Naam fa in aba ayutalliqa. Kalau sudah berlalu 4 bulan kok ternyata masih terus ilaknya enggak mau mencerai. Ya juga tidak mau merujuk. Ya, wa ba ayarja. Wa talabatiz zaujatu, dan istri telah meminta memohon kepastian keputusan suami, ya, akan haknya. Fa innana, kata Syekh Muhammad bin Sulaiman, fa innana nalzimuhu atau nulzimu bi ayyasya, kita pun meminta supaya dia kembali. Amarakallah bi ayyasya au yutallaqa, atau menceraikannya. Fa in aba, lah kok nambeng enggak mau. Amarakallah fikum, nggih, fa innal hakim yutalliqu alaihi, maka hakim yang menceraikan istrinya atas nama dia. Ini yang disebut dengan tolak wajib. Ya, tolak kan kemarin disebutkan hukumnya kan ada yang wajib, ada yang barakallahu fikum, yang sunnah, ada yang makruh, bahkan ada yang haram, kan gitu ya. Nah, ini contohnya apa talak yang wajib, ya ini namar wajib talak. Ya, ketika suaminya namarakallahu melakukan ilak dan sudah berlalu masa 4 bulan sementara istri sudah minta-minta agar haknya dikasih, namarakallahu fikum, ternyata dia enggan, maka hakim yang bertindak. Ya, bertindak menceraikan istrinya atas nama suami. Tapi saya enggak mau. Ben. Ya. Namarakallahu. Kondisinya gitu. Wallah alam biswab. Sehingga lafadz waqafa al-muli maksudnya adalah man ulqadil muliyah, man ulqadil muliyah anit tamati fil ila. Jadi ucapan namarakallahu fikum, ya, Ibnu Abbas namarakallahu fikum, idza madat arba'ata ashhurin waqafal muli hatta yutalliq. Ya, namarakallahu. Maksudnya adalah namarakallahu man ulqadil muliyah anit tamati fil ila. Yaitu seorang hakim menyetop, ya, orang yang telah mengilak istrinya untuk terus di atas ilaknya. Just stop. Ya, khalifat hamakum. Ya, fa'imma ayya to'ah. Ya, disuruh. Mau, ayo balik apa enggak. Ya, balik. Gauli istri kamu. Nama orang keluar. Fa'imma ayya talliqa. Ya, kalau enggak ya sudah cerai. Dengan cara yang baik. Ya. Ya, kemudian menggantung-gantung, ya, urusan, ya, hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau itu dengan makmum, kalau itu dibiarkan yo idrar, betul-betul upaya idrar dari suami kepada istrinya, membahayakan istrinya yang diilak. Ya, kalau itu dengan makmum. Lah, di sini na'amarakallahu fikum terdapat faedah yang luar biasa. Apa itu? Ya, indahnya syariat Islam. Satu. Ya, dan ini hanya ada pada syariat Islam. Ya, oh syariat-syariat sing liyane karepe lah barokah. Ya, baik masalah nikahnya indah, talaknya indah, lah barokah. Ya. Talaknya itu hanya dibatasi 3 kali. Offsetnya itu nah, penaltinya cuma 3 kali. Kalau sampai 3 saya nabung hati-hati sampean lah barokah. Ya. Nek sing liyane, yo nah barokah fikum. Ya. Nikah cerai. Bahkan di kalangan kaum muslimin sendiri, kadang-kadang karena enggak paham, yang semacam ini sudah biasa. Nikah sampai 10 kali, sudah berapa kali Pak? 10 kali. Nikah cerai. La haula wala quwata illa billah. Emang sampean enggak paham? Enggak ngerti. Ternyata banyak yang enggak ngerti. Nih, khalifatun rahmakumullah. Nah, ya khalifatun rahmakumullah. Jadi offsetnya cuma apa penaltinya cuma 3 kali. Enggak lebih deh. Kalau sudah 3 kali sampai jatuh. Wes, ya, ya. Leren. Nah, barakallahu fiik. Biar yang lain yang berkesempatan. Kasih kesempatan yang lain. Itu cerainya. Nah, barakallahu fiik. Ya, lah orang-orang jeli yang enggak nah, kadang-kadang kalau mereka jengkel gitu nah barakallahu fiik. Ini jadikan kesempatan untuk betul-betul menyiksa istri. Ya. Jadi kan itu sama kamu, mereka dicerai sampai masa idah dia lakukan amarah kelawafikum. Akhir-akhir masa idah mau selesai dia rujuk sama dia. Habis itu cerai lagi nam, kan istrinya idah lagi amarah kelawafikum. Kan dia idah lagi amarah kelawafikum. Nih. Kemudian setelah selesai mau selesai masa idah berikutnya amarah kelawafikum dia rujuk lagi cerai lagi amarah kelawafikum. Nih. Sampai selesai masa dirujuk lagi, cerai lagi. Itu yang terjadi amarakallahu fikum untuk niatan idror, untuk niatan memberikan maraf apa idror kepada istrinya. Dilakukan. Maka syariat dengan hakimnya dengan apa dengan rahmahnya amarakallahu fikum membahasnya cuma 3. Nih, ini bukan main-main, Mas. Amarakallahu fikum masalah serius Mas, namanya kalau enggak main-main. Nih ya, kalau memang betul-betul sampean pengin membangun rumah tangga dengan ya, dengan istri, ya betul-betul namanya kalau fikum. Sehingga cerainya itu ya dengan alasan yang tepat, namanya kalau kemudian rujuknya pun demikian. Kan itu ya. Harapannya ya khotbah makmum akan terbentuk nah barakallahu fikum mahlike rumah tangga yang harmonis. Ya, khotbah makmum. Kita tidak mengingkari khotbah makmum yang namanya hubungan pasutri itu mesti ada yang namanya apa? Namanya permasalahan-permasalahan. Itu mesti barakallahu. Ya, masalah antar suami istri. Ya, terjadi di kalangan mereka itu sudah mesti terjadi akan termak. Ya, besar atau kecil. Kan itu ya. Ya kalau itu nama kemujaan yang barakallahu fiik. Ya, kadang ada yang bisa menghadapi dengan baik ya na barakallahu fiik. Akhirnya barakallahu fiik bisa cair permasalahannya. Ya kalau itu ada yang sampai pada tingkatan tadi. Sehingga kalau memang betul-betul sudah enggak bisa pertahankan, ya udah enggak usah pertahankan. Diizinkan bercerai na barakallahu fiik. Kasih kesempatan masing-masingnya untuk menentukan ya pilihannya masing-masing kan itu demi kebahagiaannya masing-masing istri biar amarakallahu fikum ya nyari yang lain yang lebih cocok demikian suami kan gitu ya dan kemudian digantung gitu amarakallahu sehingga istrinya enggak berkesempatan untuk mencoba dengan yang lain demi kebahagiaannya amarakallahu fikum ya kan ya maka syariat datang mencegah itu kalau itu namanya. Nah, ya khali fitin rahmatullahi rahmatullahi jami'an wa barakallahu fikum. Demikian pula ila pun demikian. Kalau cerai seperti tadi ya khali rahmatullahi, ya ila pun demikian. Diberi waktu sampai 4 bulan. Ya. Kalau sudah 4 bulan barakallahu fikum, maka barakallahu fikum, ya. Di dan istri sudah minta nah barakallahu. Kalau misalnya enggak minta ya sudah nah barakallahu. Itu maksudnya gitu. Kalau enggak minta sampai na barakallahu fikum. Yang kadang-kadang kan gitu ya. Karena ustaz, kadang istri itu kadang merasa enjoy banget bahkan na barakallahu fikum. Sehingga meskipun ayo sakarepmu na barakallahu fikum. Lah kok mengilak saya? Ya wis bed. Ya. Sampai berlalu 4 bulan wis gak jaluk-jaluk wis na barakallahu. Ya wis na barakallahu fikum. Enggak di itu. Enggak dipaksa. Baru adanya ijbar itu dilakukan kalau istri meminta. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, khairul hamak. Umar radhiyallahu anha pernah bertanya kepada apa? Kepada Hafsah radhiyallahu anha tentang sampai berapa lama sih wanita tahan ditinggal sama suaminya? Nah, sampai berapa lama? 4 bulan ya. 4 bulan berarti tidak sesuai dengan apa? Dengan yang ditetapkan sama syariat. Memang seperti itulah 4 bulan. Beliau bertanya seperti itu untuk mengadakan rolling pasukan yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala supaya enggak lama-lama meninggalkan keluarga. Itu normalnya demikian. Berarti kalau namara klawfikum ya. Lebih dari 4 bulan kok saya gak jaluk, gak dilei nah orang itu gak normal lah orang. Iya, gak normal. Wanita itu orang. Imam sudah asik dengan yang lainnya nah orang klaf sembunyi. Nah untuk belum mendalik ya nah orang klaf. Iya, imam karena ada trauma mungkin. Ah sama ini ya paling gitulah. Nanti sama orang lain juga gitu lagi. Ya kok saya gak jaluk akhirnya nah orang klaf. Auto bela mendalik ya. Nah, warakallahu. Ya, tapi kalau minta nah warakallahu fik maka wajib fitnamakmu syariat mengharuskan segera dipenuhi nah warakallahu fik atau dipisah. Nah, warakallahu. Ikhwan fitnamakmu. Nah. Ikhwan fitnamakmu. Dari sini ikhwan fitnamakmu tidak ada ijbar fil ila tuna arba'atasyur. Enggak ada ijab, enggak ada paksaan pada ilah namurakallahu fikum ya yang kurang dari 4 bulan dan itu secara syar'i bukan disebut ilah. Ilah itu kalau sudah melampaui 4 bulan namanya ilah. Tapi dinyatakan ilah secara bahasa dikarenakan sama-sama mengandung sumpah padanya. Kan ini ya? Karena ilah itu kan sumpah sehingga sebelum 4 bulan ya nggak boleh nuntut nah warakallahu fikum ya sebelum 4 bulan tuntutan itu ya taulah dia menuntut nah warakallahu fikum bisa nggak dikasih ya nggak dosa nah warakallahu ya nggak dosa ya kalau itu nama kemusyrikan warakallahu ya dan di situ ya kalau nama kemoh kalau apa dan ini seingat saya telah keliru dalam menjelaskan pada teman-teman yang lalu. Ya, kalau dia bilang kalau ternyata yang kontrak makmu sebelum 4 bulan, ya, namorokloh, karena dia apa mengilak ya, secara mutlak berarti namorokloh sampai 4 bulan ya, namorokloh fikum, ya, selama 4 bulan. Kalau misalnya dikasih nam taukid, ya, nam saya ilak kamu selama 1 bulan, gitu ya, namorokloh. Berarti kalau sampai 1 bulan dia merujuknya, dia kembali. Pas 1 bulan misalnya namarakallah dia kembali, maka tidak ada kafarat. Namarakallah kata kafarat. Ikhwan fillah rahimakumullah barakallah. Atau misalnya dia mengelak secara mutlak, berarti kan batasnya sampai 4 bulan ya. Kalau sampai 4 bulan kemudian baru dia kembali, maka tidak ada kafarat. Yang ada kafarat itu kalau namarakallah fikum dia mutlak ilaknya kemudian 1 bulan juga dia juga kebelet juga nambar kalau enggak kuat juga kan gitu ya balik misalnya keringnya nambar kalau fikum maka dia harus bayar kafal ini membatalkan sumpah kan itu ya membatalkan sumpah karena ilah itu adalah sumpah kalau fikum nama kemujamian wa barakallahu fikum ya jadi itu diantara faedahnya nam tidak ada apa kalau fikum nama kemujamian barakallahu fikum tidak ada apa ijbar apa pada ilah kurang dari 4 bulan Iya, kalau apa? Kalau ilatnya mutlak, nah barakallahu. Tapi kalau sebelum 4 bulan sudah kembali, nah barakallahu, maka dia nah bayar kafarat sumpah, yakni apa? Bebaskan budak atau berpuasa 3 hari atau nah barakallahu memberi makan 10 orang fakir miskin. Wallah alam bisawab. Ikhwani fi din makum jazakumullah barakallahu fikum. Kemudian ikhwan tanamakumullah. Ya, di sini khonamakumullah. Terdapat faedah bahwasanya ila itu boleh. Ya. Apa alasannya? Karena Nabi alaihi salatu wasallam melakukannya. Dan di antara hikmahnya ila itu dilakukan li ta'dib. Ya. Untuk apa? Untuk ta'dib. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika mereka na'amarakullah terkait ilahnya Rasulullah SAW, sebabnya kan ada khilaf ya, sudah kita sebutkan kemarin na'amarakullah fikum, itu dilakukan beliau di ta'dib ya, di ta'dib ya, untuk mendidik mendidik istri-istrinya na'amarakullah fikum ya khali wadhamak, di antara sebab ilahnya Rasulullah SAW, sebabnya diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu adalah istrinya menuntut nafkah lebih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dikasih pilihan ya sudah. Nah, tak kasih nafkah habis itu dicerai. Atau na barakallahu fikum, atau bersabar. Mereka milih bersabar na barakallahu. Dan betul-betul ada takdirnya, ilahnya itu. Ya. Ilahnya ada takdir. Nah, di situ ketika suami mengilak dan mereka takdir. Lah kok ternyata istrinya setelah diilak kok bebeles sebagai orang perubahan. Ya wes berarti namor kalau cerai yo. Namor kalau lapor susui. Tahu ya? Ya. Kan gitu ya. Kan ilah itu kan termasuk apa wasilah untuk mentakdib ya. Mendidik ya. Namor kalau. Lah kok diilak kok tetap bebeles ya. Namor kalau. Enggak mangsa istilahnya namor kalau. Ya, ceraikan saja. Nah, wanita masih banyak kan itu yang awal kalau, ya. Ya kalau lebih tambah menawar mak mukjizat yang awal kalau, jadi boleh namor kalau ilah. Ya, kalau lebih tambah mak mukjizat, karena di antara tujuannya adalah litadib. Yang diharamkan adalah al ilah li itrar itu yang haram. Ya, ilah ini dalam rangka untuk itrar. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam barakallahu fikum. Khalifiddin rahman wa rahmakum jami'an barakallahu. Nah, jadi kasusnya ketika seorang suami telah mengilak suami istrinya, maka naam barakallahu fikum, kalau sudah berlalu 4 bulan, maka kita ilzam sama suami tadi, ayo balik atau dicerai. Ini ya, guys ya. Kalau ternyata naam barakallahu dia tetap mengilaknya, maka urusannya ke hakim. Ya, nah maka hakim yang akan memaksa dia untuk menceraikannya. Itu yang namanya waqafal muli. Ya, maksudnya itu. Dan ini barakallahu fikum di merupakan pendapatnya Ibnu Umar dan dinyatakan dalam riwayat yang diriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar wal mu'allif wa an Sulaiman bin Yasar radhiyallahu anhu qala dan dari Sulaiman bin Yasar itu ya tabi'in ya barakallahu tabi'in ya qala bin makmujan barakallahu fikum rahimahullah qala beliau mengatakan adraqtu bid'ata asyarajulan min ashabin nabi alaihi salatu wasalam aku mendapati sekian belas bid'atun itu na'am barakallahu fiya itu apa bilangan 3 sampai bilangan mubham yang dimaksud adalah antara 3 sampai 9 na'am barakallahu 3 sampai 9 ya. Sekian belas orang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam kulluhum yaqifunal muli. Mereka semuanya berpendapat bahwasanya muli itu harus dihentikan. Yaitu hakim menghentikan ya, orang yang melakukan ila tadi yang dia na'amarakallahu fi terus ya tamati ala ilaihi nampeng terus menerus di atas ilahnya dalam keadaan sudah berlalu 4 bulan, maka dipaksa dia untuk menceraikan. Nih, hadits makmum jami'an wa barakallahu. Nah, rawahu Syafi'i, diriwayatkan oleh Imam Syafi'i rahimahu taala. Ya hadits makmum. Nah, baru kemudian Amarakulafim Ma'alif rahimahu ta'ala menyebutkan riwayat tentang hakikat ilah yang pernah terjadi zaman jahiliyah. Sebagaimana dalam hadisnya Ibn Abbas wa an Ibn Abbas yang radhiyallahu anhu anhuma qala, Ibn Abbas mengatakan kana ilahul jahiliyah as-sanatu was-sanatain. Masyaallah. Ilah yang terjadi zaman jahiliyah itu bisa berlangsung sampai 1 tahun, 2 tahun. Subhanallah. Ya. Lek-lek Amarakulafim sa'no. Kali itu nama kemujaan para kaf. Wawakatallahu arba'ata asyhur, maka Allah Subhanahu wa Taala menetapkan waktunya hanya 4 bulan, sesuai dengan fitrahnya wanita. Ya, sehingga batinnya 4 bulan. Ya, kau nak panas 4 bulan itu selama kelepek-kelepek mereka lah para kaf. Ya, tak tahan lah para kaf. Merasa punya suami kok tak pernah diapa-apain gitu lah para kaf. Kan dia. Kali itu nama. Ya, makanya tadi itu, kalau sampai 4 bulan lebih kok enggak klepek-klepek gitu nah warakul. Perlu curigain nah warakul. Ya, kali itu nama. Nah. Fa in kana aqall min arba'ati ashhurin falaysa bi ila'ina. Kalau kurang daripada 4 bulan itu bukan ila secara syar'i maksudnya, tapi ila secara lugawi karena apa mengandung unsur halaf masing-masing. Kan itu ya. Wallah alam biswah. Akhrajul Bayhaqi. Demikian dikeluarkan oleh Imam Bayhaqi. Rahimahullah ta'ala. Ya. Khalifiddin rahimahullah rahimahullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhru ta'wan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafzakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.